sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Yo yo yo. Ingat mati, ingat sakit. Terima kasih.